ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني رحمني ورحمكم الله الحمد لله كتاب شكر قبل الله سبحانه وتعالى بمالام hari ini kita bisa bermajlis kembali di masjid ini semata-mata taufik, kemudahan dan karunia dari Allah Azza wa Jalla kepada kita semua, sehingga anugerah yang besar semestinya bagi kita semuanya untuk mensyukurinya, menjaganya, merawatnya dan menumbuh kembangkannya. Kita masih di pembahasan kitab Ad-Da'u wa Dawa' lil-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada perkataan Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, innal mu'mina ahsana dhanna bi rabbihi fa ahsana al-amala wa innal fajira أَسَاءَ الظَّنَّ بِرَبِّهِ فَأَسَاءَ الْعَمَلَ. Kata beliau rahimahullah ta'ala, sesungguhnya seorang mukmin itu, mukmin yang hakiki, mukmin yang benar, mukmin yang khalis, yang sadiq, yang ikhlas lagi jujur, ahsana dhanna bi rabbih, ada seorang yang akan senantiasa berhusnul dhan, berbaik sangka kepada Rabbnya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagaimanapun keadaan dia. Seorang mukmin yang hakiki, yang benar keimanannya, maka dia akan senantiasa berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, tapi bukan dalam hal kemaksiatan, adzunub, bukan, tapi dalam keadaan-keadaan susah dia, keadaan lapang dia, maka dia akan senantiasa berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keadaan seorang mukmin. Saat dia sehat, maka dia akan berbaik sangka kepada Allah. Saat sakit pun, dia juga akan berbaik sangka kepada Allah. Saat bertambah berat sakitnya pun, dia juga akan terus berbaik sangka kepada Allah. Saat kondisi ekonomi lagi agak susah, dia juga akan berbaik sangka kepada Allah. saat betul-betul sempit ekonominya, maka dia juga akan tetap terus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahada mu'min, inilah keadaan seorang mu'min. Fa'ahsana al-amala, dengan berbaik sangkanya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadikan amalannya pun menjadi amalan yang baik bagaimanapun kondisinya dan keadaannya. Yang keluar dari dia, dari ucapan dia, dari tingkah lakunya, dari akhlaknya, tercermin semuanya adalah kebaikan. Dari mana munculnya? Dari husnudzannya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dari berbaik sangkanya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, sehingga amalan yang keluar dari dirinya juga sebuah kebaikan. Nah, sebaliknya kata beliau rahimahullah ta'ala, wa innal fajira, namun orang-orang yang telah rusak akhlaknya, orang fajir, pendosa, orang yang telah rusak akhlaknya, asa'a dhanna bi rabbih, maka dia akan senantiasa su'udzan kepada Rabb-nya. Orang yang telah rusak akhlaknya, dia akan senantiasa berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jalla, walaupun dalam keadaan dia bergelimang dengan berbagai macam bentuk kemudahan-kemudahan yang Allah berikan, tetap dia bersu'udzan kepada Allah, berburuk sangka. Kok saya enggak bisa seperti si fulan, kok saya enggak mampu seperti si Alan, berburuk sangka. Nah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'asa'a al-amala, maka amalan yang keluar pun juga amalan yang jelek, maka amalannya menjadi amalan yang jelek karena dia bersumber dari berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga amalannya amalan yang jelek. Hasad kepada temannya, dari mana datangnya su'udzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, sehingga dia hasad kepada saudaranya, ini mau menyaingi usaha saya. Su'udzan, kalau temannya membuka usaha yang sama, dia kira Allah tidak akan memberikan rezeki lagi kepadanya, sehingga dia hasad kepada saudaranya, hasad kepada saudaranya. Nah, su'udzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wa kaifa yakunu muhsinu dhanni bi rabbihi man huwa syahidun anhu. Kata beliau, apakah mungkin, bagaimana bisa muhsinu dhan, orang yang senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dia senantiasa berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya, orang yang senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan mungkin bagi orang yang demikian itu akan syaridun, berpaling dari Allah Azza wa Jalla. Kalau dia berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti maknanya dia tidak berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Halun murtahilun fi masakhitihi wa ma yudhibuhu. Bagaimana bisa orang yang berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Allah Subhanahu wa taala, namun dia berpaling dari Allah. Senantiasa berada di dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan berada pada situasi yang membuat Allah itu murka. Apa mungkin dikatakan orang itu berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, tapi perbuatan dia, kondisi dia itu senantiasa berada pada keadaan yang membuat Allah itu murka, atau bahkan keadaan dia berada di dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengatakan, saya berbaik sangka kepada Allah. Apa mungkin orang yang berbaik sangka itu demikian keadaannya? La salata wa la zakat wa la siyam, misalnya tidak pernah salat, tidak juga menunaikan zakat, tidak berpuasa. Apa mungkin keadaannya demikian orang yang berbaik sangka kepada Allah? Berarti pengakuan orang yang seperti ini adalah pengakuan yang dusta. Nah, muta'arridun lilaknatihi, sebaliknya justru dia itu muta'arrid, menyongsong, menghadap terhadap laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian dia mengatakan, saya berhusnudzon kepada Allah, saya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad hana haqquhu wa amruhu alayhi fa adha'ahu wa hana nahyuhu alayhi fa irtakabahu wa asarra alayhi. Kemudian beliau rahimallahu ta'ala, Imam Al-Qayyim rahimallahu ta'ala, melanjutkan dengan ucapan beliau, maka sungguh orang yang seperti ini, nah, kata beliau rahimallahu ta'ala, bagaimana bisa orang yang katanya berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah, tadi disebutkan, berada di dalam kemurkaan Allah, berada di dalam situasi yang membuat Allah itu murka. Nah, sejatinya orang yang seperti ini adalah orang-orang yang telah merendahkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, mengabaikan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan terus menerus melakukan dosa, terus menerus melakukan dosa. Kemudian dia mengatakan, saya berbaik sangka kepada Allah. Nah, ini saya terus menerus melakukan dosa, ini masih kecil. Nah, Allah jerumuskan ke Allah, saya berbaik sangka supaya demikian dan demikian. Apa ini namanya berbaik sangka? Anda terus menerus atau kita terus menerus melakukan dosa, musirun. Nah, kemudian mengabaikan larangan Allah, meremehkan, menganggap rendah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada muhsinudzan, ini yang dinamakan orang yang berbaik sangka kepada Allah. Wa kaifa yuhsinudzanna lirabbihi man barazahu bil maharabati atau bil muharabati wa ada awliya'ahu wa wala a'da'ahu وجهد صفاتي كماله. Bagaimana pula bisa dikatakan orang itu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dia menampakkan permusuhan dia, menampakkan permusuhan dia kepada, nah, wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada kekasih-kekasih Allah Azza wa Jal, kepada ahli sunnah, kepada ahli haq, kepada salafiyin, menampakkan kebencian, permusuhan dia siang dan juga malam. Nah, bagaimana bisa dikatakan orang ini berbaik sangka kepada Allah? Sementara kepada ahlu sunnah kasar. Kepada ahlu haq, kepada ahlu sunnah, kepada salafiyin menjauh. Namun sebaliknya, wa wanda a'da'ahu berloyalitas kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ahlul batil justru dirangkul, disikapi dengan lembut, kebalik. Ahlul batil yang itu disikapi dengan tegas, dia malah lembut, menyambut, merangkul, ta'lif katanya. Dengan bahasa mereka, ta'liful qulub. Nah, melembutkan hati, mengambil hati. Ahlul batil tetapi bersama dengan ahlu sunnah kaku, kasar. Nah, tuduhan-tuduhan kaifa yusiru dhan. Lihat dari Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan bagaimana bisa dikatakan orang seperti ini, orang yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajahada sifati kamalihi, dan menentang kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asa'a dhanna bima wasafa bihi nafsahu wa wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dan dia berburuk sangka dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensifatkan dirinya sendiri dengan sifat tersebut, dan apa-apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sifatkan dengannya dalam hadis yang sahih. Dia berburuk sangka. Nah, Allah kok berbicara, itu kan seperti dengan makhluk. Allah kok mendengar, itu seperti dengan makhluk. Berburuk sangka dahulu. Nah, Allah memiliki tangan, itu seperti dengan makhluk. Seudhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jal. Orang-orang yang demikian tidak dinamakan orang-orang yang mereka berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal, walaupun dia mengatakan saya husnudhan kepada Allah, namun dia menolak kesempurnaan sifat-sifat Allah yang telah Allah berikan sifat itu kepada dirinya sendiri, atau yang telah disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih. Nah, dan ini termasuk dari prinsip seorang muslim ikhwani rahimani wa rahimakumullah terkait dengan al-asma wa sifat, terkait dengan nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya mereka ahlul haq, ahli sunnah menetapkan, asbata, menetapkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala nama-nama yang maha sempurna dan sifat-sifat yang maha tinggi lagi mulia, sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala sifatkan untuk dirinya sendiri dalam Al-Quran, dan apa yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah SAW terkait dengan nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah Azza wa Jalla di dalam hadisnya yang sahih, tanpa kemudian kita menyimpangkan maknanya, bi ghairi tahrifin, tidak perlu disimpangkan. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada iblis, nah, Allah mengatakan ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, apa yang menghalangimu wahai iblis untuk sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku. Kedua tangan jangan disimpangkan aliyah, maknanya ya tangan, bukan disimpangkan maknanya menjadi al-qudrah, kekuatan. Nah, au ni'mah, kenikmatan. Tidak, ahlu sunnah tidak demikian. Tangan maknanya ya tangan, adapun bagaimananya maka itu tidak ada yang mengetahuinya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahuinya. Dan kita juga tidak diperintahkan untuk mencari bagaimananya. Yang diperintahkan kepada kita hanya mengimaninya sebagaimana datangnya zahir dari nas tersebut. Ini yang pertama. Tidak menyimpangkan maknanya bighairi tahrifin. Demikian juga tidak menyerupakan, mempermisalkan dengan apa-apa yang ada di makhluk bighairi tasybihin. Yang kedua, tidak mempermisalkan, tidak menyerupakan tangan Allah dengan tangannya makhluk. Ini adalah prinsip seorang ahli sunnah muslim, mukmin, demikian semestinya terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, menetapkan sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya sendiri dan apa-apa yang telah ditetapkan oleh Rasulnya alaihi salatu wasalam dalam hadis yang sahih tanpa ada penyimpangan makna. Yang pertama. Yang kedua pula, tanpa ada penyerupaan terhadap zat tersebut. Nah, tangannya seperti tangannya makhluk, penglihatannya seperti penglihatan makhluk. Tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri menegaskan laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sesuatu apapun. Apapun. Nah, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi tidak boleh kita mempermisalkan, menyerupakan nama-nama atau sifat-sifat Allah dengan kepunyaan makhluk. Karena makhluk serba terbatas, serba kurang. Bagaimana bisa zat yang telah menciptakan kemudian ingin diserupakan dengan yang telah diciptakan? Tidak akan bisa nyambung. Nah, kemudian yang ketiga, tidak boleh pula kita karena tidak bisa kita mengetahui secara visualisasi dari nama dan sifatnya kemudian kita menolaknya. Yang ketiga, tidak boleh kita menolaknya baik lafadznya maupun maknanya. Min ghairi ta'tilin. Nah, tidak boleh kita kemudian menolak Allah tidak memiliki tangan, misalnya Allah tidak memiliki pendengaran, penglihatan. Nah, kita tolak baik sebagiannya maupun keseluruhannya. Seperti Jahmiyah yang menolak seluruh. Nah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan nama tapi menolak seluruh sifat Al-Jahmiyah. Allah Sami' bila sam'u. Allah Basir bila basra. Allah Alim bila ilmin. Al-Jahmiyah, Allah itu Maha mendengar tapi enggak punya pendengaran. Allah itu Maha melihat tapi tidak ada penglihatan. Allah itu Maha mengetahui tapi tidak punya ilmu. Ini namanya bukan menyanjung dan memuji, tapi justru menjadikan zat Allah aib, penuh dengan cacat dan kekurangan. Bagaimana bisa kalau kita lah dikatakan si fulan itu pandai tapi gak punya ilmu, dia itu apa jadinya? Si fulan itu bisa melihat tapi gak punya mata, diketawain, ini orang waras apa enggak yang mengatakan demikian? Nah, ada jaminan. Kemudian yang terakhir, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, terkait penetapan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh bagi kita untuk mereka-reka, mencoba untuk mereka-reka zat Allah Subhanahu wa taala. biduni ta'yifin, mencoba untuk menggambarkan, memvisualisasi bagaimana sih penglihatannya Allah, bagaimana sih pendengarannya Allah, kayak apa, nah gitu, seperti apa pendengarannya Allah, seperti apa tangannya Allah subhanahu wa ta'ala, seperti apa kakinya Allah azza wa jalla, seperti apa wajahnya Allah azza wa jalla. Tidak boleh bagi kita untuk memiliki hal-hal yang demikian. Karenanya Al-Imam Darul Hijrah, Al-Imam Malik Ibn Anas radhiyallahu rahimallahu ta'ala, tatkala beliau ditanya kaifa istiwa Allah subhanahu wa ta'ala ala arsh, bagaimana istiwanya Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsh, maka beliau rahimallahu ta'ala mengucapkan ucapan yang masyhur terkenal, al-istiwa'u ma'lumun wal-kayfu majhulun wal-imanu bihi wajibun wa su'alu 'anha bid'atun, kata beliau rahimallahu ta'ala. Istiwa'nya Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu yang telah diketahui. Ar-Rahmanu 'ala al-'arsyi istawa. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan al-istiwa kurang lebih di 6 tempat di dalam ayat Al-Quran, menunjukkan betul-betul Allah subhanahu wa ta'ala itu istiwa, ala wa taba'a, tinggi di atas arsh. Nah, terus bagaimana? Maklum, sesuatu yang telah diketahui. Wa kaifu majhul, dan mereka-mereka mencoba untuk mencari gambaran bagaimananya, itu sesuatu yang gak bisa untuk diketahui, majhul. Akal kita terbatas, sementara kita ingin mengetahui dat yang akbar, maha besar dari seluruhnya, gak akan terjangkau. Nah, la yudrikuhul absar, wasu'alu wal imanu bihi wajibun, beriman dengan istiwanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah wajib, dan bertanya tentang bagaimana istiwanya Allah itu adalah sebuah kebid'ahan. Nah, sebuah kebid'ahan. Maka sikap yang paling selamat ikhwani rahimani wa rahimakumullah adalah mengimani sebagaimana datangnya nusus, nas, dalil, sebagaimana dahirnya, kecuali ada nas-nas yang memalingkan keluar dari makna asalnya, dari makna asalnya. Kalau kemudian kita mendapati orang dengan gelar apapun sudah mulai mencoba-coba untuk menyimpangkan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kepada kita semuanya, wal-yahdarillalina yukhalifuna tayyib, atau Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maka berhati-hatilah terhadap orang-orang yang yulhiduna fi asma'ihi wa sifatihi, yang mengilhad, menyimpangkan makna nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sayuzawna ma kanu ya'malun, maka nanti kami akan membalas atas apa yang telah mereka perbuat, menetapkan sebagian, menolak sebagian, sebagaimana al-asyairah, Allah itu hayyun qadirun alimun wal kalamu lahu wuzida mada al-qudratu wa kadhalika al-qudratu. Nah, atau al-maturidiyah ditambahkan dengannya at-taqwim, hanya itu saja, 7 tambah 1 8, subhanallah. Nah, menolak sebagiannya. Wajahada sifati kamalihi wa asa'a dhanna bima wasafa bihi nafsahu wa wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa dhanna bijahlihi anna dhahira dhalika dhalalun wa kufrun dan berdasarkan persangkaan dikarenakan kejahilannya, kebodohannya, ketidaktahuannya, bahwasannya memperlakukan nas-nas sesuai dengan dohirnya, tekstualnya terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah itu adalah sebuah kesesatan. Bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha, bahkan kedua tangan Allah. Tatkala kita memperlakukan nas sesuai dengan zahirnya, yadahu, yadun, ya tangan. Maknanya apa? Ya tangan. Tatkala kita mengatakan demikian, justru sesuai dengan nas zahirnya itu dikatakan sebuah kesesatan dan kekufuran. Kok bisa orang yang menuduh demikian mengatakan dirinya saya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa kaifa yusinu dhanna bihi man yadhunnu annahu la yatakallamu wa la ya'muru wa la yanha wa la yarda wa la yarda. Bagaimana bisa dikatakan orang ini berbaik sangka kepada Allah dalam keadaan dia mengira dan berprasangka bahwasanya Allah itu tidak memiliki sifat al-kalam, berbicara. Allah tidak memerintah, Allah tidak melarang, Allah tidak ridho, dan Allah tidak murka. Wa qad qala Allah ta'ala fi haqqi man syakka fi ta'atuki sab'ihi bi ba'dil juz'iyati wa huwa asirru min al-qawli وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatakan kepada orang-orang yang dia ragu terkait dengan mendengarnya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana dalam firman-Nya, وَذَٰلِكُمْ, yang demikian itu adalah persangkaan kalian, yang demikian itu dikarenakan persangkaan kalian, yang kalian sangkakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ardakum, telah menghancurkan kalian, membinasakan kalian. Lihat, yang demikian itu kalian binasa itu dikarenakan dulu persangkaan kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kalian menjadi binasa. Fasbahtum minal khasiri, maka jadilah kalian termasuk orang-orang yang merugi. Fahaulai lamma dhannu anna Allah subhanahu la ya'lamu kathiran mimma ya'maluna, kana hala isa'atan ridhannihim birabbihim fa'adahum dha'ika dhannu. Mereka itu dalam keadaan yang demikian dikarenakan mereka berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengira Allah tidak mengetahui apa yang telah mereka lakukan di kegelapan malam, di kesendirian. Mereka mengira Allah Subhanahu wa ta'ala enggak ngerti apa yang dia ucapkan, apa yang dia lihat, apa yang dia ketik, apa yang dia lakukan. Disembunyi-sembunyinya dia. Mereka mengira Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui apa yang tersimpan di dalam dada kita dari kebencian kepada saudara kita musunna, hasadnya kita kepada saudara kita musunna. Karena hadza isa'atan lidhannihim, ini adalah jeleknya persangkaan mereka, bukti dari jeleknya persangkaan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, fa'adahum dhalika dhannu, maka persangkaan dia yang seperti itu akhirnya menghancurkan, membinasakan, menyeret dia ke dalam kebinasaan. Ardahum, membuatnya rendah, membuatnya hina. Apa persangkaan dia yang jelek kepada Allah? Dikira Allah enggak ngerti dan enggak tahu, sehingga terus menerus melakukan berbagai macam bentuk perkara-perkara yang melanggar syariat Allah Azza wa Jalla. Wa hadza sya'nu kulli شأن كل من جحد صفات كماله ونعوت جلاله ووصفه بما لا يليق به. Maka yang seperti ini adalah orang-orang yang mereka juga menentang, mengingkari sifat-sifat kesempurnaan Allah, sifat-sifat kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka memberikan sifat kepada Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas dan tidak sesuai bagi Allah Azza wa Jalla, tidak layak bagi Allah. Nah, persangkaan yang demikian pula ini akan mengantarkan kepada kebinasaan orang tersebut. فَإِذَا ظَنُّوا هَذَا أَنَّهُ يُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ كَانَ غُرُورًا وَخِدَاعًا مِنْ نَفْسِهِ وَتَسْوِيلًا مِنَ الشَّيْطَانِ لَإِسَانَ ظَنِّي بِرَبِّهِ. Kalau persangkaan seperti ini dia kira bisa memasukkannya ke dalam surga, maka sungguh itulah bentuk ketertipuan dirinya. وَخِدَاعًا, dan tipu daya dirinya. Taswilan minasyaitan, bujukan, bujuk rayu dari syaitan. Kalau orang punya yang seperti ini, kemudian dia mengira akan bisa masuk, memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah itu bentuk ketertipuan dirinya. Nah, guru tertipu, terperdaya terhadap dirinya sendiri. Wataswilan minasyaitan, dan bujuk rayu dari syaitan. La isana dhanni bi rabbi, bukan dikarenakan berbaik sangka kepada Allah. Nah, saya husnudzan kepada Allah, dengan amalan saya ini nanti masih bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda telah tertipu dengan diri Anda. Kita telah tertipu dengan diri kita apabila masih yang seperti ini. Nah, fata amal hadzal mawdhi', perhatikanlah permasalahan ini, wahai rahimani wa rahimakumullah. Wa ta'ammal shiddatal hajati ilaihi, dan perhatikanlah betapa butuhnya kita untuk memahami permasalahan ini. Wa kaifa yastami'u fi qalbil 'abdi tayaqqunuhu bi annahu mulakin laha. Bagaimana bisa itu semua terkumpul dalam hati seorang hamba dalam keadaan dia tuh yakin akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa Allah yasma'u kalamahu wa yara makanahu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu mendengar ucapan dia dan mengetahui tempatnya. Tapi kalau dia bisa memiliki buruk sangka kepada Allah, nah ini kalau saya di sini enggak ada yang tahu, lah Allah di mana? Allah yasma' kalamaka, Allah na'am ya makanaka, Allah mendengar ucapan Anda, Allah melihat posisi Anda, posisi kita. Nah, wa ya'lamu sirrahu wa 'alaniyatahu, dan Allah Maha mengetahui rahasianya Anda dan yang tampak dari Anda. Wa la yakhfa 'alaihi khafiyatun min amrihi, tidak ada sedikit pun yang tersembunyi dari urusan Allah Azza wa Jalla. Wa annahu mawqufun baina yadayhi wa mas'ulun 'an kulli ma 'amila, dan nanti dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan bertanggungjawabkan atas apa yang telah dia lakukan. Karenanya di antara syair yang membuat Al-Imam Ahmad rahimallahu ta'ala menangis tersedu-sedu tatkala mendengar syair ini hingga tidak berani keluar dari rumah beliau rahimallahu ta'ala. Tatkala beliau mendengar idza maqala li rabbi, apa kaita ta'sin, tidakkah engkau malu berbuat maksiat kepadaku? Wutufa dzamba an khalqi, engkau sembunyikan dosa itu dari makhluk. Seakan-akan enggak ada yang tahu. Orang tuanya enggak tahu, kakaknya enggak tahu, adiknya enggak tahu, bahkan mungkin istrinya enggak tahu, anak-anaknya enggak tahu. Wa tukhfi dzamba an khalqi wa bi'isyani ta'ti. Tapi justru engkau datang kepada Allah Subhanahu wa taala justru dalam keadaan bermaksiat. Sembunyikan dosa dari makhluk, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala justru bermaksiat. Apa yang nanti akan kita jawab? Apa yang nanti akan kita ketengahkan sebagai hujah kita, alasan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalian mengira aman dari makhluk, tapi kalian merasa Allah tidak mengetahui. Wa tukhfi dzamba an khalqi wa bi isyan ta'tini. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, seorang imam yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kewaraannya, kesuhudannya sampai sedemikian. Lalu kita, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah menggampangkan dosa kita. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau rahimallahu ta'ala, wa huwa muqimun ala masakhitihi mudayyi'un li awamirihi mu'attilun li huquqihi wa huwa ma'a hadha yuhsinu dhanna bihi wa ala hadha illa min khida'in nufusi wa hururil amani. Dia akan berdiri mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan selama ini di hadapan Allah Azza wa Jalla, dalam keadaan dia senantiasa berada dalam kemurkaan Allah, menyia-nyiakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menolak hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan itu dia katakan, saya berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini termasuk dari ketertipuan diri dan al-ghurur, terpedayanya dari angan-angan, cita-cita? Sedikit lagi, waqad qala Abu Umamah, Sahal bin Hunayf telah berkata, Abu Umamah Sahal bin Hunayf rahimahullah taala, dakhaltu ana wa Urwatu ibn Zubair, aku pernah masuk bersama dengan Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair itu adalah keponakan dari Aisyah radhiyallahu anha, saudara dari Abdullah bin Zubair, seorang tabi'i. Urwah bin Zubair seorang tabi'i, bahkan termasuk dari fuqaha sab'ah, termasuk dari ahli fikih, 7 ahli fikih tabi'in di kota Madinah, di antaranya Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair, yang kata Urwah, dahulu aku pernah bermain-main dengan bapakku, Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Aku memasukkan jari-jariku di bekas luka yang berada di tubuh bapakku, kata Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu. Rahimallahu ta'ala, menunjukkan bagaimana Zubair bin Awam tubuhnya penuh luka dalam rangka berjihad fisabilillah. Sebagai pelindung Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Urwah ini adalah keponakan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Karena ibunya Urwah itu adalah kakaknya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Asma bintu Abi Bakar. Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anha. Aku suatu ketika pernah bertamu bersama dengan Urwah bin Zubair kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Faqala, maka beliau Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, "Law ra'aitu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradin lahu." Kalau seandainya kalian berdua melihat tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, wa kana indi sittatu dananira aw sab'atu dananira, yaitu tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam itu sakit, beliau memiliki 6 dinar atau 7 dinar, subhanallah, kecil. Fa'amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ufarriqa. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku untuk membagi-bagikannya 6 atau 7 dinar itu dalam keadaan beliau sakit. Lihat ini. Husnudzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, dalam keadaan sakit yang keluar tetap amalan yang baik. Ini tadi yang disebutkan Imam Hasan al-Basri. Seorang mukmin yang hakiki, dia akan senantiasa berbaik sangka kepada Allah, sehingga yang keluar dari amalannya adalah amalan kebaikan. Rasulullah SAW dalam kondisi sakit, kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala, beliau memiliki 6 dinar atau 7 dirham. Nah, kemudian beliau memerintahkan kepadaku untuk membagi-bagikannya. Fashaghalani waj'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta afahu Allah. Namun dikarenakan sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan aku tersibukkan sehingga tidak sempat untuk membagi-bagikannya. Tsumma sa'alani anha, kemudian beliau pun bertanya kepadaku. Faqala, beliau mengatakan, "Ma fa'alti? Akunti farabti sittata ad-dananira?" Apakah kau wahai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha telah membagi-bagikan 6 dinar yang telah aku perintahkan? Faqultu la wallahi, maka aku menjawab, belum ya Rasulullah, demi Allah belum. Laqad kana syaghadani waj'uka fad'a biha ووضعها في كفه فقال ما ظن النبي الله لو لقي الله وهذه عنده وفي لفظ ما ظن محمد بربه لو لقي الله وهذه عنده. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun meminta kepadaku dan meletakkan 6 dinar tadi di telapak tangan beliau, sembari beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bagaimana kiranya seorang Nabi Allah subhanahu wa ta'ala kalau seandainya dia bertemu dengan Allah azza wa jalla dan dia masih memiliki 6 dinar dan belum dia bagi-bagikan, belum dia sedekahkan. Dalam lafaz yang lain, apa persangkaan Muhammad kepada Rabb-nya sehingga dia berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, menghadap Allah azza wa jal dalam keadaan 6 dinar itu masih berada di tangannya, belum dibagi-bagikan, belum disedekahkan. Fayalallahi ma dhannu ashabil kabair. Maka ya Allah, apa persangkaannya orang-orang yang gemar melakukan dosa-dosa besar itu, wadzulumah, dan suka berbuat zalim, baik dengan lisannya, baik dengan tangannya, baik dengan perilakunya. Apa yang dia sangka, bagaimana persangkaan dia itu nanti kepada Allah Azza wa Jal kalau dia masih gemar melakukan dosa-dosa besar, gemar melakukan kezaliman, tidak bisa menjaga lisannya, tidak bisa menjaga pandangannya. Ila laqawhu wa madhalimul ibadi indahum, apabila dia bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kedzaliman masih ada di sisinya, dalam keadaan dia belum menyelesaikan kedzaliman tersebut kepada saudaranya, entah dengan tuduhan dusta, entah dengan berbuat nan khianat kepada saudaranya, kedzaliman-kedzaliman yang lainnya. Lah kalau Nabi SAW demikian saja, artinya terlewatkan, kalau seandainya terlewatkan dari sebuah amalan, nah bukan kedzaliman. Beliau sedemikian khawatirnya. Lantas bagaimana seorang ashabul kabair bisa tenang? Nah, sebagaimana tadi kita sebutkan, tidaklah itu muncul dikarenakan dia memiliki su'udzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, nah, akan demikian dan demikian. Berburuk sangka, Allah tidak mengetahui apa yang aku lakukan. Allah tidak mengatakan atau tidak mengetahui, tidak mendengar apa yang aku ucapkan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini namanya su'udzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata beliau rahimahullahu ta'ala tadi, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan menjadi renungan untuk kita semuanya, untuk betul-betul kita bisa memperhatikan permasalahan ini terkait dengan husnul dhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak keliru dalam memahami husnul dhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, nah, tidak juga berlebih-lebihan di dalam memberikan makna husnul dhan, tetapi memberikan makna itu sesuai dengan porsinya, sebagaimana yang telah disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Betapa banyak orang yang tergelincir dalam kekeliruan, kesalahan, dan terus-menerus berada di atasnya. Dia sangka itu adalah bentuk dari husnul dhan kepada Allah, padahal keliru. Sebagaimana di pertemuan-pertemuan sebelumnya, keliru di dalam membedakan at-tawakkul dan kelemahan. At-tawakkul, bertawakal, dan kelemahan. Sebenarnya dia lemah, tapi dia kira itu adalah sebuah ketawakalan kepada Allah. Nah, jangan sampai keliru. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Mungkin ini bisa kami sampaikan di malam hari ini, kurang lebihnya saya memohon maaf. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita dan mewafatkan kita dalam keadaan sebaik-baik amalan dan sebaik-baik perbuatan yang kita lakukan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wabillahi taufiq, walhamdulillahi rabbil alamin.